Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad. Nastamir. Kita lanjutkan. Kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Shalah Aqidah Sunnah Jamaah. Yang tadi di sebelum sholat maghrib kita sampai 196. Sekarang faidatun tafsir Zamansari jayyidun fima yata'allaqu bil ma'na lughawi min i'rabi ya min i'rabin wa balaghatin wa tahririn wa ghairi dhalika jayyidun jiddan wa kullu man ba'dahu mimman yasluku maslakahu 'iyadan 'alayhi mithlu Abi Sa'ud wa ghairihi kullun ya'khudhu minhu lakin fi sifati ihdarhu fa innahu jayyidun fi sabqil kalami yaquduka qiyadat ar-ra'i li bahimatil amya tamshi wara'ahu sawa kana wara'uha ahjaran aw anharan aw naran aw ayya shay'in لأنه جيد يأخذ باللب يقول أبو القيني رحمه الله إن في كتاب الزمخشري من الاعتزالات من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناكش وهذا المنقاش لا يأخذ إلا شيئا خفيا فاحذره في الباب الصفات أما غير باب الصفات فهو جيد وكذلك يظهر لي من كلامه في الأحكام أن مذهبه حنفي والله أعلم. Nah sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu menyebutkan standarisasi tentang apa tafsir. Apa yang beliau fahami setelah berapa banyak kitab yang beliau mutola'ah, yang beliau telah baca dan fahami, beliau mendapati di dalam kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan perkataan yang bagus-bagus yang berkaitan dengan tafsir itu banyak mengambil dari kitab tafsir Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf ya. Jadi tafsir Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf itu jayyidun, itu bagus. Fima yata'allaqu bil ma'na lughawi, ini berkaitan, kalau berkaitan dengan makna bahasa, bahasa Arab. Min i'rabi ya, dari i'rabnya, dari balaghahnya, dari tahdirin ghairi dhalika wa ghairi dhalika. Artinya di sini ketika mengkhususkan sesuatu secara bahasa itu bagus. Ya. Jayyidun jiddan. Bagus sekali. Jayyidun jiddan bagus sekali. Wa kullu man ba'dahu mimman yasluku maslakahu 'iyadun 'alayhi. Dan setiap orang sepeninggalnya yang menyusuri apa yang beliau jalani, apa yang menjadi jalannya beliau, itu adalah 'iyadun 'alayhi. Seperti satu keluarga baginya. Artinya apa? Satu pendapat, satu pandangan dengan Az-Zamakhsyari. Mislu Abi Sa'ud, seperti Abi Sa'ud dan yang lainnya. Kullun ya'khudhu minhu, semuanya ya orang ya Allah, yang mengikutinya itu mengambil dari Az-Zamakhsyari. Lakin fi sifati ihdam. Namun dalam permasalahan sifat maka hati-hatilah. Waspadailah. Kenapa? Fa'innahu jayyidun fi sabqil kalami yaquduka qiyadat ar-ra'i li bahimatil amya. Jadi ini seperti bagusnya ya, disuruh hati-hati. Kenapa? Saking bagusnya ketika perkataannya itu menggiringmu untuk mengikuti seperti apa? Seperti penggembala. Jadi antum itu jadi domba, terus dombanya itu gak ngerti apa-apa, digembalain, mau ke kanan, mau ke kiri, ikut saja apa yang di arahkan oleh Az-Zamakhsyari. Ya, makanya ar-ra'i lil bahimatil amya. Jadi apa? Penggembala bagi hewan-hewan yang amya, yang enggak ngerti arah. Seperti apa? Penggembala bebek, Mas. Bebek itu ya, bebek. Ya. Karena sering ketawa ketika ada orang ngomongnya bebek itu medok sekali. Bebek kuwi bebeke. Allah. Jadi seperti bebek, bebek itu enggak ngerti dia itu mau ke arah mana. Tapi penggembala artinya yang angon bebek itu, dia akan mengarahkan kemana bebek itu akan jalan. Nah, ini kalau misalnya tidak waspada itu bahaya. Makanya tamshi wara'ahu sawa'un kana wara'uha ahzaran au anharan au naran au ay syai'. Jadi apa? Yang digembalakan itu akan berjalan di belakang penggembalanya. Mau di belakangnya itu ada batu, ada sungai, ada api atau apa saja, li'annahu jayyidun ya'khudhu billub, dia itu ya itu bagus sekali ya, hanya ngikuti saja sudah bagus gitu loh, enggak perlu pakai otak karena hewan enggak pakai otak ya. Jadi kalau orang sudah membaca kitab Zamakhsyari mengatakan kitab Zamakhsyari jempol, tapi itu salah dalam hal sifat, asma wa sifat. Ingat-ingat tuh. Yaqulu Bulqini, Imam Al-Bulqini mengatakan ketika mengkritik pemahaman tadi, pemahaman Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, inna fi kitab Zamakhsyari min al-i'tizaliyat. Di dalam kitabnya Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari ini banyak penyimpangan-penyimpangan. Keterplesetan, i'tizaliyat. Tapi maksudnya di sini adalah penyelewengan. Malam astati akhadahu illa bil manakish. Aku tidak bisa mengambilnya, kesalahan-kesalahan itu untuk diperbaiki kecuali seperti bil manakish. Manakish itu anak pernah sebutkan antum itu, kenapa disebut manakish? Itu jamak dari mankisoh. Itu kue, kue Arab yang di atasnya itu ada za'tarnya, ada biji-biji za'tar. Jadi kalau biji za'tar yang banyak sekali itu antum akan saring dan hilangkan, susah sekali karena itu sudah seolah-olah bercampur ke seluruh permukaannya. Ya, kalau misalnya antum pengen lihat nih ya, pengen lihat nih ya, ini nah, ini manakish. Anda lihat di sini. Ini manakish, Mas. Manakish. Nah, ini saking banyaknya ini, Mas. Ini za'tar. Ini mau antum bersihkan susah, Mas. Saking ukai. Ini loh, ini manakis, Mas. Ya, kalau sekali ceput, wena ini. Di pizzanya orang Arab itu namanya manakis. Yang di atasnya itu ada adonan yang terbuat ada lumuran, lumuran za'tar. Ya, yang lima orang. Nah, ya itulah masalahnya. Ya, kapan? Ini diperlukan orang-orang yang kreatif untuk membuat seperti ini. Semoga nanti insya Allah ada. Ya, ada. Dari hewan-hewan yang punya passion untuk mencoba ini. 6. Kita lanjutkan. Nah. Ini kopinya spesial ya. Ini direbus dengan cara tradisional. Tempo dulu. ya, direbus, disaring. Enggak pakai mesin, mesinnya karena listriknya qadarullah syafal sedang tidak berpositif pada kita. Artinya gensetnya enggak bisa untuk bikin dengan mesin, enggak nyanda. Nah, kita lanjutkan. Wa hadzal niqashu la ya'khudhu illa syai'al khafi. Dan ini kaitannya takaran tentang bagaimana menakar salahnya di dalam tafsir Az-Zamakhsyari, ini tidak bisa dilakukan karena kesalahannya itu sangat-sangat halus sekali dan hanya bisa diketahui orang-orang yang faham. Kalau hanya sekedar baca, tahu artinya, enggak akan bisa faham, Mas. Tapi ketika antum sudah faham tentang usul tafsir, tentang akidah Islamiyah as-sahihah, membaca kitab ini antum akan faham bahwasanya ada penyimpangan di situ. Ya. Makanya fahdharu fi bab sifat. Maka hati-hatilah di dalam bab sifat. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Az-Zamakhsyari. Amma ghairu bab sifat fa huwa jayyid. Selain dari bab sifat, maka itu baik sekali. Wa kadzalika yadhharu li min kalamihi fi ahkami anna madhhabahu hanafiyyun wallahu alam. Dan ini antum yang harus pahami di sini. Dan demikian juga telah jelas bagiku bahwasanya dari perkataan-perkataan Az-Zamakhsyari dalam penukilan hukum-hukum bahwasanya madhabnya itu adalah madhab Hanafi. Madhabnya madhab Hanafi wallahu alam. Kemudian kita membaca matanya. Wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimati sidqan fil akhbari. Kita mengimani bahwasanya kalimat-kalimatnya Allah, maksudnya ini kalimat, maksudnya adalah kata-kata. Kalimat bahasa Arabnya kata. Kalimatun itu kata. Kalau kalimatun itu kata-kata. Ya. Maka bahwasanya kata-katanya Allah Azza Wajalla itu adalah atammul kalimati. Atammu di sini adalah yang paling sempurna. Tafdil di sini. Ya, jadi kata-kata yang paling sempurna. Sidqan fil akhbari, benar dalam pengabaran. Benar dalam pengabaran. Jadi tidak mungkin sifat-sifat itu mengandung kedustaan. Nah, sekarang di sini disebutkan qaluhu wa nu'minu bi anna kalimati atammul kalimati kalimatullahi azza wa jalla akmalul kalimati fi hadhihi al-umuri sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami wa husnan fil hadithi qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla falaysa fil kalami allahi ta'ala kadibun wa laysa fi kalimati jawrun walaysa fi kalimatihi qabihun bal kalimatuhu jalla wa ala akmalul kalimati fi kulli ma'anil kamali in nazarta ila as-siyaqi wajadtahu akmal as-siyaqi wa in nazarta ila al-ma'na wajadtahu akmal al-ma'na akmala ma'nan wa in nadarta ila at-tansiqi baina al-ma'ani wajadtahu ahsana tansiqin ila akhirih. Nah, di sini jelaskan tentang perkataannya Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimat, dan kita beriman bahwasanya kalimatnya kata Allah di sini, kata-kata Allah Azza wa Jal, izin adalah yang paling sempurna kata-katanya. Kalimatullah, kata-kata Allah itu Azza wa Jal, akmalul kalimati, yang paling sempurna kata-kata. Fi hadil umur, di dalam perkara ini. Sidqan fil akhbari, benar dalam pengabaran. Wa adlan fil ahkami, adil dalam hukum. Wa husnan fil hadithi, dan baik dalam hadis. Pengabaran sama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan telah sempurna kata Rabbmu sidqan wa adla, dengan benar dan adil. Falaisa fi kalamillah ta'ala kadibun. Di sini penjelasannya ini di surat Al-An'am ayat 115. Antum lihat di situ surat Al-An'am 115. Lihat Qur'annya Mas. Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika wa hiya al-Qur'an sidqan fil akhbari wal aqwal adlan fil ahkami fala yastati'u ahadun an yubaddila kalimati al-kamilah wallahu ta'ala huwal sami'ul. Ya. Nah. Jadi di sini penjelasan di tafsir Muyassar, sempurna kata Rabbmu wahyul Quran, maksudnya adalah kalimat Rabbika adalah Quran. Ada yang menafsirkan itu adalah Quran. Sidqun fil akhbari wal aqwal, benar dalam pengabaran dan dalam perkataan. Wa adlan fil ahkam, dan adil dalam hukum. Fala yastati'u ahadun an yubaddila kalimatihi al-kamilah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganti, merubah katanya yang sempurna. Kata Rob yang sempurna itu tidak bisa diubah. Nah, maka disebutkan di sini falaisa fi kalamillahi ta'ala kadibun, tidak ada dalam kalamnya Allah itu kedustaan. Walaisa fi kalimatihi jawrun, dan tidak ada di dalam kalimat kata-kata Allah itu jawrun. Jawrun itu apa? Pemaksaan. Ya. Sehingga di sini ketika misalnya antum lihat, ya, antum lihat apa yang sering, ya, sering terjadi, ya, ketika antum istilahnya ini menjadikan logika manusia yang terbatas berusaha untuk melogika. Melogika apa? Melogika apa yang terjadi pada diri kita. Itu terkadang pun gak bisa untuk dilogika, karena kata-kata Allah Azza wa Jalla itu tidak ada paksaan. Sebagaimana apa? Allah Azza wa Jalla tidak mungkin melakukan kedzaliman. Yang pernah kita bahas tentang semua takdir Allah Azza wa Jalla itu adalah baik. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi SAW, wa nu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan kita beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Takdir Allah yang baik dan buruk itu adalah menurut sisi pandang manusia. Semua takdir Allah Azza wa Jalla itu baik, di sisi Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang panjang. Apa? Inni haramtu dhulma wajjaltahu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku mengharamkan zalim itu pada diriku, dan aku menjadikan zalim itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Paham sampai sini? Jadi tidak mungkin ketika misalnya antum mengatakan, Ustaz, apa nasib saya ini didolimi, Ustaz? Ada yang mengatakan seperti itu. Sampai saya itu sudah berdoa siang malam, sudah ngaji sana sini, sudah berinfak sana sini, kok saya belum kunjung bertemu jodohnya, Ustaz? Ya. Maka kita katakan, jodohnya antum menurut antum baik adalah ketika sesuai dengan hawa nafsu antum. Tapi ketika kemudian diselaraskan dengan hadis Nabi SAW, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mengatakan nampar, fatfar bidali dini taribat yadak, maka ambillah perempuan itu karena apa? Karena agama, maka niscaya keluargamu itu akan apa? Bahagia, akan sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan kaitannya dengan orang-orang yang disebutkan di situ bahwasanya apa? Jadi wa thayyibati lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat, wanita-wanita yang baik itu akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Begitu juga laki-laki yang baik itu akan diperuntukkan kepada perempuan-perempuan yang baik. Maka sekarang kalau misalnya antum menginginkan setelah sekian lama antum mendamba kok belum kunjung, maka bisa jadi di situ adalah permasalahannya diri antum. Jangan kemudian masuk kepada bahwasanya Allah itu mendzalimi. Itu tidak benar. Allah tidak akan pernah mendzalimi. Justru antum itu diminta oleh Allah Azza wa Jalla itu diberikan hikmah. Kenapa antum itu melakukan ini dan itu tidak kunjung ketemu jodohnya yang soleha? Karena bisa jadi diri antum belum jadi soleh. Meskipun di hadapan kita sekarang ada mas soleh, ada mas soleh. Jadi di situ kaitannya dengan apa? Semua takdir Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah takdirkan semuanya adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah itu mendzalimi hamba-hambanya. Maka kita lanjutkan. Maka dalam firman Allah Ta'ala itu tidak mungkin ada kedustaan, tidak ada paksaan, dan tidak ada kalimat kata yang qabih, yang kotor. Yang kotor itu enggak boleh, tidak ada. Bal kalimatuhu jalla wa ala akmalul kalimati fi kulli ma'anil kamal. Namun kata Allah Azza wa Jalla seluruhnya adalah kata yang paling sempurna di seluruh apa saja menjadi makna. Maknanya itu paling sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kotor, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kejelekan sedikit pun. Inna dharta ila siyaqi wajadtahu akmal siyaqi. Kalau engkau mendapati siyaq, siyaq itu adalah peruntukan kalimat. Jadi siyaq kalam itu mengandung apa ini? Sesuatu mengarahnya kemana? Jadi peruntukan kalimat atau selanjutnya di sini adalah tema dari pembicaraan itu apa? Ya. Ila, jadi ini mengantarkan kepada apa ini perkataannya? Misalnya antum itu melakukan A dan B, C, itu ternyata A, B, C ini siap kalamnya adalah ini cenderung kepada A, kepada sesuatu. Contohnya misalnya. Siak kalamnya, ya. Fulan makan banyak. Fulan angop-angopan. Fulan, ya, songgo uang. Fulan, ya, Fulan tidak fokus ikut kajian, misalnya. Nah, siak kalamnya kemana ini? Siak kalamnya adalah perkataan itu menghantarkan suatu hasil, ya itu apa? Orang tersebut tidak fokus. Selesai. Kenapa? Saking banyak makannya, saking kelmekeren, ya, terlalu banyak makan. Ini contoh saja. Jadi siakul kalam itu bagaimana kalimat itu menghantarkan kepada sesuatu bentuk tema atau apa yang diarahkan, apa yang dituju, itu namanya siak. Wajadtahu akmal siak, yang paling sempurna dari siap kalam. Fa in nadarta ila al-ma'an ila al-ma'na wajadtahu akmal al-ma'na. Kalau engkau itu mendapati melihat kepada atau melihat, ya, nadara ila itu melihat, sedangkan nadara fi itu memikirkan, merenungi. Itu beda. Nadara ila dan nadara fi saja sudah dalam bahasa Arab lain maknanya. Sehingga bahasa Arab itu kaya makna. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mempelajarinya. Ya. Sehingga di sini wa in nadarta ilal makna, kalau engkau melihat kepada makna, engkau akan dapati akmala makna, yang paling sempurna dari makna. Wa in nadarta ila tansiqi bainal ma'ani wajadtahu ahsana tansiq. Ya. Jadi kalau misalnya hubungan satu kata dengan yang lainnya, itu yang paling baik adalah di dalam Al-Qur'an. Makanya antum dapat di tafsir Al-Qur'an itu terkadang bisa ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Begitu juga tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan ijma ulama ahli tafsir. Kemudian Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan secara bahasa, tapi bahasa ini paling rendah, kekuatannya paling rendah. Paham sampai di sini? Ya. Sampai di halaman 157, wa adlan fil ahkami wa husnan fil hadithi. Qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Surat Al-An'am ayat 119. Tapi di sini kita lanjutkan dulu. Ya. Kita lanjutkan dari apa yang dibahas di dalam syarahnya. Fa idza ta'addara 'alaika fahma kalamillahi ta'ala fattahim fahmaka la tatahimil ayat fala taqul kaifa yakunu kada wa kada mimma akhbara Allah bihi li'annaka idza 'ajasta 'an idrakihi fahada linaqsi fahmika amma kalimatullahi hiya tamamat. Ya, ya tammatun. Nah. Jadi apabila engkau itu mengalami kesulitan untuk memahami kalamnya Allah. Ya. Kalam Allah, Mas. Kalam Allah. Aywa. Fattahim fahmaka, maka tuduhlah kefahamanmu. Ustaz, kok tadi enggak mudeng-mudeng? Gimana toh antum jelasin ini enggak mudeng-mudeng? Ya. Maka kata kita katakan, Mas, tadi antum ada enggak? Ya kan? Tadi antum ada enggak? Gitu kan? Ya, Riz, ono ora, Riz? Allah mubarik zadakallahu khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Nah. Jadi wala tattahimul ayat. Maka jangan engkau itu menyalahkannya, ya, menyalahkannya ke ayat. Jadi ngacungnya, mengklaimnya, salahnya itu ke ayat. Oh, ayatnya salah ini. Bentar dulu. Ya. Maka disebutkan di sini, fala taqul kaifa yakunu kadza wa kadza. Maka bagaimana bisa ini dan itu? Mimma akhbara Allah bihi, dengan apa yang telah Allah kabarkan dengannya, dengan Al-Qur'an di sini. Li'annaka idza ajasta an idraki. Kalau engkau itu memang lemah dalam memahaminya, mengetahui dari ayat, ya, fahada linaksi fahmika, ini karena kekurangan fahammu, kefahamanmu itu kurang. Kenapa? Antum gak ngerti bahasa Arab, atau antum pun gak ngerti cara menukil tafsiran yang benar itu dari mana. Contoh saja. Maka amma kalimatullahi fahiya tammatun. Namun kalimatnya Allah, kata-kata Allah Azza wa Jalla itu adalah sempurna. Maka antum lihat berapa banyak antum mengatakan apa? Ustate ngajar kok mau gundal-gundul gundal-gundul. Enggak ada bahasa Indonesianya kok, Ustaz. Ya. Mbok kadang kala itu mbok ada rambutnya sedikit gitu kan, atau dimudahkan agar kita itu memahaminya itu sambil songgong-gong aja gampang, Ustaz. Oh, gitu, Ustaz. Ya. Ini misalnya contoh. Ada yang pernah mengatakan seperti itu. Nah, kita katakan ya akhil aziz, sesungguhnya pemahaman itu bukan ana yang ngasih. Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Kalau antum minta dan bergantung kepada ana untuk memberikan kefahaman kepada antum, salah. Dan antum akan menyesal. Karena sesungguhnya datangnya antum ke sini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan datangnya antum ke sini untuk mendapatkan kefahaman juga dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari ana. Ana hanya membantu. Paham sampai sini? Jadi harus ada di dalam relung batin antum yang paling dalam bahwasanya ketika mengikuti kajian antum harus apa? Menggantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi mata antum jangan digantung, Mas ya. Ngantuk ya, maka harus di ya, harus dikopiin. Ya, lanjut lagi. Wa adlan fil ahkam, adil dalam hukum, berbagai macam hukum. Wa husnan fil hadisi, dan baik dalam hadis. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimatnya Rabbmu, ya, kata Rabbmu sidqan, dengan kebenaran, dan juga adlan, adil. Ini di surat Al-An'am 119. Qauluhu adlan fil ahkami fa ahkamuhu kulluha adilatun laisa fiha jawrun. Sudah adzan ya. Ayo. Adzan dulu. وَقَوْلُهُ عَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ فَأَحْكَامُهُ كُلُّهَا عَدِلَةٌ. Yaitu perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, عَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ, adil dalam hukum, berbagai macam hukum, dan seluruh hukum dari Allah Azza wa Jalla adalah عَدِلَةٌ, adil, laisa fiha jawrun, tidak ada pemaksaan di situ. Tidak ada berat sebelah, itu semuanya adil. Sawa'un ya sawa'un. Al-ahkam at-taklif at-taklifiyatu atau al-ahkam al-jazaiyatu. Jadi ahkam taklifiyah dan ahkam jazaiyah. Maksudnya adalah ahkam yang kaitannya dengan ya taklif pembebanan dan juga hukum-hukum juz'iyah. Jazaiyah afan. Al-ahkam jazaiyah. Jazaiyah maksudnya di sini adalah tentang ganjaran, jaza. Fa inna kullaha adlum. Ya. Dan seluruhnya itu adalah keadilan. Ahkam jazaiyah, hukum-hukum yang kaitan dengan pahala, itu adalah as-sawab wal iqab, ganjaran dan hukuman. Wa ya baina amrayni la thalitha lahumā. Ini adalah dua di antara dua perkara, tidak ada perkara yang ketiga baginya, tidak ada. Wa ma adlu wal fadlu. Dan dua-duanya itu adalah adil dan fadl, keutamaan. Adl itu adalah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wal fadlu al hasanatu bi asri amsalihha fa kulluha adlun. Adil di sini adalah tentang jazaa'u sayyi'atin, ganjaran dari kejelekan, satu kejelekan yang serupa dengannya. Sedangkan wal fadlu, fadlu keutamaan di sini adalah al hasanatu. Wahuma al-hasanatu wal-fadlu sini keutamaan ini adalah al-hasanatu, satu kebaikan. Satu kebaikannya adalah bi-asri amsaliha, diganjar dengan 10 yang semisalnya. Itu dilipat gandakan, satu kebaikan itu 10 kebaikan. Fakulluha adlun, dan semuanya itu adalah adil. Antum faham gak di sini? Maksudnya gini, adil yang difahamkan di sini adalah tentang adil. Antum kalau ditampar satu kali, berarti antum balas tampar satu kali juga. Tamparan itu suatu yang jelek toh, ya enggak? Maka itu sah-sahan aja mas. Paham? Tapi kalau kemudian antum itu ya melakukan satu kebaikan, contohnya seperti misalnya membuat makanan untuk iftar. Membuat makanan untuk iftar. Ketika antum membuat makanan untuk iftar, itu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan diganjar bukan dengan satu kebaikan yang serupa, tapi 10 kebaikan. Maka tambahan itu namanya apa? Namanya apa? Al-fadlu, keutamaan. Paham gak di sini? Bedanya adl. Adil itu adil, satu lawan satu itu adil. Bo adil mas, satu lawan satu, ayo ya. Tapi ini tentang keutamaan adalah satu banding 10, dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat sampai lipatan yang kita tidak tahu, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itu keutamaan. Paham kan di sini? Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis kita ini majlis yang dipenuhi dengan kebarokahan dan keutamaan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut syar'i sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.